Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Amma ba'd, فأوصي نفسي وإياكم أيها المؤمنون بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati, adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi, hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at yang hadir maupun yang mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita menikmati indahnya taman-taman surga dalam majlis-majlis ilmu yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u." Bila kalian melewati salah satu taman-taman surga yaitu majlis ilmu, maka nikmatilah. Menikmati majlis ilmu ini adalah sebuah karunia besar, karena ilmulah yang insya Allah memagar kita, membentengi kita dari segala fitnah yang semakin hari semakin besar, yang memerlukan majlis-majlis ini bukan hanya orang-orang tidak berilmu, tetapi orang-orang berilmu pun bahkan lebih membutuhkannya. Karena para penuntut ilmu pun tidak lepas dari fitnah. Oleh itu kita berdoa kepadanya, mudah-mudahan kita ditetapkan dalam istiqamah di atas jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian bersolawat dan mengucapkan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah ditambah ilmunya. Rabbi awaqur rabbi zidni ilma. Katakanlah, hai Muhammad, ya Rabb, tambahlah ilmuku. Karena ilmu bila bertambah, beban kita semakin ringan. Tetapi ilmu kalau semakin kurang, beban kita terasa berat. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasalam diajarkan oleh Rabbnya, oleh Tuhan, oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk minta senantiasa ditambah ilmu. Maka kita pun berdoa, Rabbana zidna ilma. Wahai Rabb kami, tambahlah ilmu kami. Karena sesungguhnya orang berilmu diangkat oleh Allah, orang berilmu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak, semakin tinggi insya Allah derajatnya. Oleh itu nikmat menuntut ilmu ini wajib kita syukuri. Dan keberadaan markas kita ini dengan majelis-majelis ilmunya harus senantiasa kita dukung dan berikan motivasi. Dengan segala kemampuan kita, dengan segala daya dan upaya kita, insyaallah investasi yang tidak akan pernah merugi. Khususnya bila yang diajarkan di sini, yang dikaji di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti yang dipahami oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diikuti pula oleh para sahabatnya. Karena disitulah keselamatan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada 2 malam yang lalu, hari Ahad dan juga Jumat sebelumnya, saya tidak bisa hadir. Tentu ada alasannya. Yang tidak hadir pasti ada alasannya. Yang penting tuan-tuan jangan marah dengan saya. Saya minta maaf. Anda minta maaf kan? Anda mohon maaf kan ya? Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir, karena ada sesuatu yang menghalangi, yang insya Allah juga dalam rangka dakwah dan pendidikan Islam ini. Oleh sebab itu tolong jangan marah. Kalau anda marah tidak enak lagi saya bicara. Kita kembali berdoa untuk imam kita An-Nawawi rahmatullahi alaih, yang mewariskan kitab Riyadhus Salihin ini, yang kata para ulama, kalau saya tidak salah ingat, Imam Ibnu Hajar menyebutkan, atau Al-Qasimi, maaf, Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan, la yakadu baitun min buyutil muslimin illa wa fihi hadzal kitab. Itu di masa beliau, hampir tidak ada rumah dari rumah kaum muslimin kecuali kitab ini ada di dalamnya. Mudah-mudahan pahala senantiasa melimpah untuk Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi dan para ulama-ulama kita yang ilmunya dimanfaatkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, masih dalam kitab As-Sabr dari kitab Riyadhus Salihin tentang sabar. Nampaknya kita harus banyak-banyak bersabar, mengkaji hadis-hadis tentang sabar, supaya kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang penyabar. Ya, kalau mengkaji hadis tentang sabar aja tidak sabar, gimana mau jadi sabar? Ya sabar Pak ya, tidak apa lama-lama di sini. Karena kita ada di taman, taman-taman surga, taman-taman orang soleh, insyaallah ta'ala. Hadis yang ke-43, qala al-imam an-nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu ta'ala an Anas ibn Malik khadimu Rasulillah, yang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya sampai usia remajanya. Nabi datang ke Madinah umurnya 10 tahun. Beliau membantu Nabi alaihi wasallam sampai Nabi wafat. Dan mendapatkan doa dari Nabi alaihi wasallam dipanjangkan umurnya sehingga wafat umurnya lebih dari 100 tahun dan dibanyakkan rezekinya dan dibanyakkan anaknya. Berarti banyak anak banyak banyak anak banyak rezeki. Ini rumusnya ini. Saya juga bilang banyak anak ya, kita jarang diceramahi. Apa maksudnya? Kalau anak kita banyak di rumah, hajat bicara istri kita sudah habis terlampiaskan pada anak-anak. Tapi kalau anak kita cuma 1 atau 2, masih ada jatah kita kena merain sampai di rumah. Maka oleh sebab itu beruntung orang-orang yang banyak anak, karena apa? Jarang diceramahin, istrinya udah capek ceramah sama anak-anaknya. ya kaum muslimin dan muslimat, berupayalah supaya punya banyak banyak anak. Insyaallah banyak rezeki. Banyak rezeki, takut nampaknya ya. Rumus kita salah itu. Ya, sejahtera bila anak sedikit itu rumusnya salah. Yang sejahtera itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat. Anas meninggal dalam kondisi umur panjang, anak banyak, rezeki melimpah. Dan anak-anaknya adalah orang-orang yang insya Allah membahagiakan orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia segerakan uqubahnya, balasannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba sesuatu yang tidak baik, Allah tahan dosanya itu sampai hari kiamat, nanti dia sempurnakan balasannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya hadis ini dengan sabar? Di dalamnya tidak disebutkan kata-kata sabar. Sebagian orang kadang-kadang kalau tidak ada kata sabar di dalamnya, kok masuk juga dalam bab sabar? Memang tidak secara literally, secara harfiah dikatakan sabar di dalamnya. Tetapi ini menggambarkan apabila seorang muslim Allah hendaki baginya kebaikan, Allah berikan musibah di dunia ini. Allah berikan balasan dosanya di dunia ini. Nah, bila seseorang tahu bahwa itu kebaikan yang Allah kehendaki untuk dirinya, otomatis dia akan rela menerimanya, sabar menghadapinya. Karena itu adalah kebaikan. Sebaliknya, orang yang Allah hendak berikan kepadanya yang buruk, Allah biarkan dia berbuat dosa, bergelimang dengan kemewahan duniawi dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada masa ajalnya datang dia harus mempertanggungjawabkan. Dan ingat kaum muslimin, musibah dunia sangat ringan dibanding dengan musibah di akhirat. Musibah dunia kita mengalaminya setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, insyaallah hilang. Tetapi kalau musibah akhirat satu hari saja, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lamanya bukan main. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dari dosa yang dia lakukan semasa di dunia ini. Nah, di saat dia sadar itu adalah kebaikan yang Allah kehendaki, maka dia pun rela menerima akibatnya. Tapi orang yang tidak sabar, yang tidak sadar, kadang-kadang komplain ke Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa sih salah saya? Apa dosa saya?" Subhanallah, seperti tidak pernah berdosa. Padahal setiap hari kita bergelimang dengan dosa. Maka ditarik kesimpulan bahwasanya orang yang dalam maksiat rezekinya tambah terus, anaknya tambah terus, nikmatnya tambah terus, jangan katakan Allah sedang menginginkan kebaikannya, mungkin Allah istidrajahu, Allah memberikan istidraj, memberikan kepadanya masa untuk berbuat dosa ini sampai pada hari kiamat nanti dia akan dihisab oleh Allah SWT dengan hisab yang sulit. Kaum muslimin dan muslimat, maka kalau kita melakukan kesalahan lalu Allah berikan akibat dari kesalahan itu, akibatnya atau hukumannya di dunia, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan idza aradallahu bi abdihi khairan. Di sini disebutkan khairan dalam bentuk kata nakirah, yaitu kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Sedangkan ketika menyebutkan asyarra pakai ma'rifah, pakai kata asyar ma'rifah, menandakan bahwa kebaikan lebih banyak daripada keburukan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebaikan lebih banyak dari keburukan. Karena berlaku umum, apapun yang Allah kehendaki dari kebaikan untuk hambanya, Allah segerakan hukumannya di akhirat ini, afwan di dunia ini. Nah, hukuman yang diberikan bisa langsung ke diri orang itu sendiri, atau bisa langsung kepada orang yang ada hubungan dengannya, supaya dia ingat kesalahannya. Misalnya kaum muslimin, ada orang yang ketika malam tahun baru ingin pergi ke Singapura berbuat maksiat, dia terlambat. Saudara yang teman akrabnya dari awal dulu sampai waktu itu selalu pergi merayakan tahun baru ke Singapura, dia tidak ikut di dalam penerbangan tersebut. Itu juga termasuk teguran untuknya. Dia dihukum. Gimana pun sahabat kita ketika mati dalam keadaan maksiat tersebut, itu kita akan bersedih. Cuman orang-orang yang sabarlah, yang mengetahui kekeliruanlah yang akan mendapatkan hikmah. Ada dulu dalam perjalanan orang yang ingin melakukan konser ke Kalimantan. Tiba-tiba orang ini juga terlambat. Dia marah-marah di bandara Cengkareng itu. Tidak lama setelah itu terdengar mobil yang mengangkut anggotanya tabrakan dan semuanya mati. Kaum muslimin dan muslimat, mungkin Allah ingin perlihatkan kepada kita ukhubah, akibat dari dosa kita itu di masa di dunia ini. Maka jangan bersedih, bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebaliknya, siapa yang dalam berbuat dosa nyaman-nyaman saja, tidak pernah dapat cobaan, ya, tidak pernah dapat teguran, berarti dia sedang dibiarkan. Kadang-kadang ada rumus, kita sebagai manusia juga kadang-kadang bila masih marah sama kita, berarti masih sayang. Tapi kalau sudah tidak marah lagi, berarti tidak sayang lagi tuh. Dibiarin aja. Kalau masih ada tegurannya, masih sayang sama kita. Tapi kalau sudah didiamkan, nah biarin aja lah, nanti saatnya ada itu. Maka berarti dia sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, orang-orang yang dapat cobaan di dunia ini, coba ingat-ingat. Ingat-ingat betul, jangan-jangan antara musibah ini ada hubungannya dengan maksiat yang kita lakukan. Atau memang Allah ingin angkat derajat kita. Mungkin tuan-tuan masih ingat kisah seorang yang berlaku maksiat di masa Nabi Musa alaihissalam. Dia durhaka kepada Allah. Allah turunkan musibah yang meliputi seluruh masyarakat, tidak diturunkan hujan. Tidak diturunkan hujan. Allah ingin kebaikan bagi orang ini. Nah, disuruhlah Nabi Musa mengajak seluruh umatnya untuk melakukan istisqa. Diriwayatkan sekitar 70 ribu orang yang pergi berdoa ke lapangan, dipimpin oleh seorang nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bahwa dia tidak turunkan hujan gara-gara satu orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suruh dia keluar. Ini kan bentuk dari hukuman ini. Di tengah orang ramai kita harus keluar dari barisan. Hukuman enggak? Berani keluar? Hah? Enggak berani kita keluar. Disitulah Allah berikan kepada dirinya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa, kalau kita mau mengakuinya, mau bertobat dan kembali kepadanya, Allah gembira melihat kita. Kalau Allah sudah gembira melihat hambanya, dia tidak peduli berapapun diberikannya kepada hamba-hambanya. Hanya dia pun menangis, bertobat, menyesali, dan berazam untuk tidak kembali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta lagi, tidak perlu ajukan proposal kedua, langsung Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Nabi Musa alaihissalam heran, siap, belum lagi ada yang keluar dari barisan, kita tidak minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi turun hujan. Dia minta, ya Rabbana lam yakhruj minna ahad, belum ada yang keluar dari barisan kami, tapi engkau turunkan hujan. Allah katakan, billazi mana'tuhu saqaitukum bihi. Orang yang awalnya saya halangi hujan disebabkan karena dosanya, dengan tobatnya pula aku turunkan hujan itu kepadanya. Nabi Musa ingin tahu siapa orangnya. Ya Allah dullani alaih, ya Allah tolong tunjukkan dia kepadaku siapa orangnya. Orang yang penuh berkah ini, berbuat dosa, tobat langsung membawa berkah. Makanya orang yang tobat dari dosa membawa keberkahan, bukan justru terhina. Tidak, orang yang tobat kaman la zambalah, tidak berdosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Satartuhu hina asani fa kaifa afdahu hina taba ilayya. Di masa dia durhaka, saya tutupi dosanya. Ya Allah, kalau bukan karena tutupan Allah, kalau seandainya dosa itu ada baunya, tidak ada kita yang berteman lagi di antara kita kaum muslimin. Seandainya dosa itu ada aromanya, pasti kita busuk semua. Tapi Allah SWT maha menutupi karena sayang sama kita. Saya tutupi di saat dia durhaka, bagaimana saya membuka rahasianya setelah dia bertaubat. Itulah kaum muslimin, Allah perlihatkan akibat dari dosa orang ini yang menelantarkan lebih dari 70 ribu orang gara-gara satu orang berdosa. Tapi Allah ingin kebaikan bagi orang ini, ditunjukkan akibatnya di dunia, akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersedih, bersabarlah, bahkan kalau boleh bergembiralah bila kita dapat musibah. Payah juga ya, nak bergembira dapat musibah. Jangan berdoa pula minta, ya Allah matikanlah anak saya semua, jangan. Tetapi di saat Allah menguji kita, walaupun tidak bisa bergembira, tetapi setidaknya kita ridha. Karena disebutkan ayat nanti, siapa yang ridha, Allah ridha. Siapa yang tidak ridha, Allah juga tidak ridha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. sesungguhnya besarnya pahala sesuai berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Ya, kalau yang kelas berat hadiahnya lebih. Hah? Main bola kelas kampung kan tidak sama hadiahnya dengan main bola kelas Liga Champion, sama yang tidak sama ya. Jadi kaum muslimin, hadiah semakin berat cabarannya, semakin berat ujiannya, semakin besar hadiahnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengukur semakin berat dosa, afwan, semakin berat cobaannya, balanya, semakin berat pula, semakin besar pula pahala yang Allah siapkan. Wa annallaha aw wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum akan diujinya. Akan diujinya. Ya, yang namanya cinta itu harus ada ujiannya. Ada ujiannya. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang suka, rela menerimanya, maka dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang tidak rela, siapa yang menggerutu, maka dia pun tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dia menyebutkan hadis ini hasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah menyadari itu dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, fa'alu lima yurid. Kemudian Allah, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dia kehendaki, tidak bisa kita halangi. Nah, kalau tidak bisa kita halangi, maka jalan kita adalah berusaha untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak bisa kita halangi ya. Nak mati di sini kita, nak mati di sana. Nak tahan di sini, tak tahan di sana. Semuanya Allah yang menghendaki. Maka yang akan kita usahakan adalah memperlapang hati kita sehingga di saat musibah itu datang kita pun bisa menerima dengan senang hati. Hadis berikutnya menunjukkan kepada kita betapa beruntungnya orang yang bila diuji oleh Allah karena dia sadar ujian itu tanda kasih sayang Allah, Allah berikan balasan yang lebih baik. Hadis ke-44 dari Anas juga. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu ta'anhu, kanat nun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki. Anak Abu Talha, suami atau bapak tirinya Anas bin Malik, suami Ummu Sulaim, yang maharnya adalah masuk Islam, mahar yang paling berkah, yaitu di saat dia menikah dengan Ummu Sulaim, maharnya kalau kamu masuk Islam itu mahar saya, itu mahar. Ya, ini hanya Abu Talha, seorang petinggi, seorang yang apa, yang tawadhu, dia pun masuk Islam dan baik Islamnya. Nah, ketika dia menikah dengan Ummu Sulaim, melahirkan anak yang pertama, anak ini pun sakit. Baru anak pertama dah sakit pula. Fakharaja Abu Talha, ketika anaknya sakit dia pun pergi keluar seperti biasanya mencari kebutuhan hidup. Di saat dia tidak ada di rumah, faqubidhas sabi, anak tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Falamma raja'a Abu Talha taqal, ma fa'ala ibni. Di saat dia kembali, tentu yang pertama ditanya adalah anaknya. Bagaimana anak saya? Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi. Ummu Sulaim berkata, dan dia sendiri ibunya, huwa askanu makan. Dia lebih tenang sekarang. Ini bahasanya bahasa tauriah ini. maksud yang dipahami oleh yang mendengar berbeda dengan maksud yang diinginkan oleh yang berbicara. Ini sekali-sekali boleh digunakan, ini sekali-kali boleh digunakan di saat diperlukan, di saat-saat diperlukan, jangan selalu. Kalau selalu nanti dituduh kita suka berbohong. Kalau bercanda terlalu banyak kita berbahaya. Huwa askanu makan, dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Lebih tenang dari sebelumnya. Memang anak kecil yang belum berdosa kalau sudah wafat lebih tenang daripada sebelum wafatnya. Tidak ada nangis lagi, tenang dia. Abu Talha memahami anaknya sudah sehat. Biasanya anak kalau tidak sakit lagi kurang nangisnya, maka dikiranya anak sedang tidur. Faqarrabat ilaihil asya, fata asya. Mendengar itu tenanglah hati Abu Talha, alhamdulillah. Lalu dihidangkanlah makan malam. Biasanya orang kalau sudah tenang selera makan ya datang. Fata asya, kemudian dia makan malam. Thumma asaba minha, ringkas cerita ini, tentu setelah makan malam tidak langsung tidur ya, tentu sholat isya dulu, kemudian thumma asaba minha. Dan bersuara riwayat nanti lebih jelas dijelaskan, Abu Ummu Sulaim berhias malam itu lebih dari berhiasnya pengantin baru. Berhias lebih dari perhiasnya pengantin baru untuk menanda, apa, memberikan atau apa namanya, untuk menyembunyikan kesedihannya. Dia berhias semakin cantiknya, hatumma asaba minha, sampai mereka melakukan hubungan suami istri. Subhanallah, ibu macam apa ini ya? Anaknya meninggal, Anaknya meninggal tapi tidak bersedih sama sekali. Tidak bersedih kaum muslimin, tapi kesabarannya mengalahkan rasa sedihnya. Siapa yang tidak sedih anaknya meninggal? Tapi dia gembira dengan balasan yang lebih besar yang Allah janjikan. Bisa, kalau dapat istri yang seperti ini kaum muslimin, maka bersujud syukurlah, sering-seringlah bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anaknya saja mati dia bisa sabar, apalagi kalau suaminya apalagi kalau suaminya ya mati. Pasalnya kalau kita mati istri tidak sabar meratapi kita, jangan-jangan kita ditambah azabnya di dalam kubur. Maka kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mati dia bisa sabar, apalagi bila suaminya ketawa bapaknya. Apalagi kalau suaminya yang meninggal. Artinya apalagi musibah-musibah yang lebih ringan. Biasanya ini mohon maaf, Pak. Biasanya orang tua lebih sedih dengan meninggalnya anak dari anak meninggalnya orang tua pada umumnya. Kalau enggak tahu coba jadi orang tua lebih dahsyat daripada ketika ibu kita meninggal, ayah kita meninggal. Sedih juga tapi tidak sesedih di saat anak yang meninggal. Walaupun anaknya sudah tua juga, ibunya masih hidup, dia akan lebih bersedih kaum muslimin. Itu secara normal. Tapi Ummu Sulaim sepertinya tidak sedih sama sekali. Falamma faragha, ketika selesai, qalat warus sabi, kuburkanlah anak kita. Maksudnya disolatkan, dimandikan sebelumnya, kemudian dikuburkan. Ini ceritanya singkat sama di sini. Falamma asbaha Abu Talha, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat waktu subuh datang, dia kedatang ke masjid, kemudian selesai solat dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu dia ngadu ke Rasulullah, istri saya kok begini ya Rasulullah, begini, dia ceritakan faqala a'arrastumul lailah. Nabi tidak menanggapi ceritanya, lalu Nabi hanya mengatakan a'arrastumul lailah, kalian malam tadi seperti pengantin enggak? Paham maksudnya? Kan tak perlu jelaskan ya? Ya. Malam tadi seperti pengantin atau tidak? Nabi sudah diberitahu oleh Jibril sebelumnya. Qala na'am. Iya benar ya Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma. Ya Allah berkahilah keduanya. Fawaladat gulaman. Dari hasil pengantin baru malam itu, Ummu Sulaim singkat cerita melahirkan seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha. Anas menceritakan, Abu Talha ayah tirinya mengatakan kepada Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, jangan ada yang masuk ke rongga anak itu sebelum datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta didoakan, diberkahi, minta tahnik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh nyusu dulu sebelum bercampur air liurnya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihmil hatta ta'diya bina, bawa kepada Rasulullah SAW. Wa ba'atha ma'hu bi tamarat, sambil membawa beberapa butir kurma. Kurma adalah sebaik-baik makanan. Faqala amma ahu syai', ada bawa makanan tak? Kata Nabi SAW. Qala na'am. Dia menjawab, ya, tamarat, beberapa butir kurma. Fa akhadha Nabi SAW famadaghaha. Nabi SAW mengambil kurma tersebut dan mengunyahnya. Thumma akhadha min fihi, kemudian mengambil dari mulutnya, faja'ala fi fis-sabi, dan memasukkan ke mulut anak tersebut. Thumma hannakahu, kemudian mentahniknya, wasammahu Abdullah, diberi nama oleh Nabi Abdullah. Ini Abdullah ini mempunyai anak 7 orang, setelah itu semuanya adalah para penghafal Quran. Satu saja kita sudah dapat apa namanya nih yang di kepala, mahkota. Seorang anak kita yang hafiz Quran akan mengalungkan mahkota di kepala kita. Bayangkan kalau kita punya 7 orang anak yang menghafal Al-Quranul Karim, maka berlomba-lombalah kaum muslimin menjadikan anak-anak kita hafal Al-Quran. Menghafal rumus matematika tidak. Menghafal rumus kimia tidak menjamin. Menghafal bahasa Inggris tidak membawa ke surga. Tapi kalau menghafal Al-Quran, di dalamnya ada ilmu orang dahulu dan ilmu orang yang akan datang. Ilmu dunia dan akhirat. Ilmu bumi dan ilmu langit. Makanya jangan heran kalau orang-orang dulu yang hafiz Quran menuntut ilmu dengan memulai hafal Quran, banyak yang menjadi pakar. Dia ahli dalam segala bidang. Beda dengan kita hari ini, kalau ahli kimia, kimia saja, baca Quran tidak pandai. Orang dulu hafal Quran, kimia pandai. Biologi pandai. Kedokteran dia pandai. Maka mulailah dari sekarang. Kita ini generasi salah produk ini. Produk apa istilahnya dalam apa? Kalau mobil ada produk gagal. Termasuk produk gagal ini, termasuk ulama-ulama kita kontemporer ini. Banyak yang produk, mohon maaf ya, jangan salah paham ya. Banyak yang produk gagal. Soalnya seorang ulama itu pantasnya hafiz Quran 30 juz. Ini kadang sudah masuk deretan ulama, diulang juz 30 tidak apa. Tapi tidak apalah, masih tetap bisa berjalan. Masih membimbing kita alhamdulillah, semoga Allah melipat gandakan pahala buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga karena mengajarkan kita kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Katakan amin. Jangan bakhil pula kaum muslimin. Ya. Dan jangan salah paham saya katakan produk gagal dibanding ulama-ulama dulu maksud saya. Oleh sebab itu kita berupaya pada masa-masa sekarang ini untuk berbasiskan, untuk mendidik anak-anak dengan basis hafalan Al-Quran. Insya Allah matematika itu kan dapat itu, tidak payah. Kimia itu mudah belajarinya kalau dia sudah hafal Quran. Enggak payah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris 6 bulan, 3 bulan bisa bahasa Inggris. Insyaallah ta'ala. Tapi kalau Al-Quran belum hafal, kalau sudah terlanjur diisi dengan yang lain-lain, Al-Quran itu payah. Agak payah masuknya. Contohnya kita hari ini. Dan berupaya menghafal, hafal satu surat, 3 surat hilang. Ya, hafal satu surat, 3 surat hilang. Apalagi kalau tidak sungguh-sungguh murajaahnya. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pertolongan untuk mewujudkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi SAW beri namanya Abdullah. Dan Abdullah ini memang diberkahi. Dari keturunannya lahir para ulama yang mengharumkan namanya. Nah ini berkat kesabaran orang tuanya. Sehingga mendapatkan doa dari Nabi SAW. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam pengantin kalian berdua. Dan dia beri nama dengan Abdullah, sebaik-baik nama insyaallah ta'ala. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah faqala rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari Ansar mengatakan faraitu, afwan, 7 saya bilang tadi, 9, 9 faraitu 9 auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Saya melihat 9 orang anak Abdullah ini semuanya membaca Al-Quran, maksud membaca, menghafal Al-Quran. Ya'ni min awladi Abdullah al-maulud pada malam itu. Yaitu anak dari Abdullah yang Allah ciptakan dari hasil hubungan pada malam hari itu. Ya subhanallah. Ini aneh tapi... aneh tapi nyata. Bagaimana keimanan membuat hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi. Hal-hal yang mustahil bisa terjadi dengan keimanan seseorang. Oleh sebab itu kaum muslimin, maka yang harus kita tingkatkan adalah keimanan kita dan keyakinan kita bahwa segala yang Allah berikan kepada kita bentuk musibah itu sebenarnya adalah tanda Allah mencintai, ingin kita kebaikan. Maka nanti setelah ngaji ini dapat musibah, cepat-cepat kita ingat bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita, bukan keburukan. Maka sadarlah, satu nikmat diambilnya diganti dengan nikmat yang banyak. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, matabnun li Abi Talha min Ummu Sulaim. Niraat Muslim lebih detail lagi. Anak dari Abu Talha, dari ibunya Ummu Sulaim meninggal. Faqalat li ahliha. Dia berkata kepada keluarganya. Maksudnya Ummu Sulaim berkata, pesan pada keluarganya, la tuhadditsu Aba Talhata biibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Tolong kalian jangan kasih tahu Abu Talha tentang meninggal anak ini sampai saya sendiri yang bicara. Ini pesannya. Faja'a faqarrabat ilaihi asha'an faakala wa syarib. Ketika dia datang, dia siapkan makan malamnya. Ya Allah. Dia siapkan makan malamnya sendiri. Memang payah dari ibu seperti Ummu Sulaim. Dia sendiri siap makan makanannya. Tapi karena waktu Isya sudah masuk, makan malam belum ada, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.